Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah, amma ba'du. Fayaqulu syarihu hafizahullahu ta'ala Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, الذي يدرس علم الكلام ويدرس أصوله وقواعده وأدلته يدخل في الشك ويدخل في الحيرة. Orang yang mempelajari ilmu kalam, mempelajari pokok-pokok ilmu kalam, kaedah-kaedahnya dan dalil-dalilnya, ia akan masuk ke dalam keraguan dan masuk ke dalam kebingungan. Walaqad araftu thnaini mu'asiraini kilahuma minal azhari kilahuma yahki annahu asha 20 sanatan ta'ihan ha'iran mutashakkikan murtaban. Sungguh aku mengetahui dua orang di zaman ini. Keduanya berasal dari Universitas Al-Azhar. Keduanya menyebutkan bahwa ia hidup selama 20 tahun dalam keadaan sesat, bingung, ragu, bimbang. Wallahi rajulani araftuhuma wadarrasa fi jami'ati ummil qura. Demi Allah, dua orang yang aku kenal, keduanya mengajar di Universitas Ummul Qura. Ma abghi usammihima, aku tidak ingin menyebut nama keduanya. Wahidun minhuma i'tarafa biqalamihi fi kitabin qara'tuhu lahu wa huwa al-Ghazali. Salah satu dari keduanya mengakui dengan penanya di dalam sebuah kitab yang aku bacakan kepadanya, dia adalah Al-Ghazali. Yang dimaksud dengan Al-Ghazali di sini, wallahu a'lam, bukan Al-Ghazali yang kita pelajari dalam pertemuan sebelumnya. Yang dimaksud dengan Al-Ghazali di sini, wallahu a'lam, adalah Muhammad Al-Ghazali, salah satu tokoh Ikhwanul Muslimin. Wathani la usammihi, dan orang yang kedua aku tidak mau menyebutkannya. Qalaha fil fasli wa huwa yudarrisuna inni 20 sanatan amshi ta'ihan yaquluha 'ala sabilil i'tizazi ma yaquluha 'ala sabilil istinkari. Ia mengucapkannya, yaitu orang yang kedua tersebut, mengucapkannya di dalam kelas tatkala ia sedang mengajar kami. Ia mengatakan, sungguh aku selama 20 tahun aku berjalan dalam keadaan sesat, bingung, bimbang. Ia mengatakannya dalam rangka membanggakan diri. Ia tidak mengatakannya dalam rangka pengingkaran. Fasayyid Qutb asha dahran fi syukuki wal awhami adhunnu min asbabiha ilmul kalami. Maka Sayyid Qutb, ia hidup seumur hidupnya dalam keraguan dan kebingungan. Aku menduga di antara sebabnya adalah ilmul kalam. Wa in kana darasa ma'aha syuyu'iyatan wa asya'a adkhalathu fid dalali. Meskipun ia mempelajari bersama dengan ilmu kalam komunisme dan perkara-perkara yang lain yang memasukkannya ke dalam kesesatan. Lakini syahidu anna ilmal kalami yajurru ila syukuki wal hayrati wa yajurru ila al ilhadi wal iyadhu billahi kama dhakara hadzal imamu rahimahullahu ta'ala. Akan tetapi intinya adalah bahwasanya ilmu kalam menyeret kepada keraguan dan kebingungan, menyeret kepada penyimpangan. Kita berlindung kepada Allah darinya, sebagaimana disebutkan oleh al-imam ini, al-imam al-Barbahari rahimahullah. Yaqulu rahimahullahu wa'alam rahimakallahu annahu ma kanat zandaqatun qattu wala kufrun wala shakkun wala bid'atun wala dalalatun wala hayratun fid dini illa minal kalami. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwasanya tidak ada kezindikan, kekafiran, keraguan, kebid'ahan, kesesatan, maupun kebingungan di dalam perkara agama, melainkan berasal dari ilmul kalam. Ilmul kalami hadha khabithun, ilmu kalam ini adalah sesuatu yang buruk. Alladhi yusammihi ahlul dalali wa minhumul asya'iratu yusammunahu usuladdini. Ilmu kalam adalah yang disebut oleh orang-orang yang sesat, di antara mereka orang-orang asy'ariyah, mereka menyebut ilmu kalam dengan pokok-pokok agama. Usuladini syaitani, ma huwa usuludinillahi. Ilmu kalam adalah pokok-pokok agamanya syaitan, bukan pokok-pokok agama Allah Ta'ala. Usuludinil batili, ma huwa usuludinil islami. Ilmu kalam adalah pokok-pokok agama kebatilan, bukan pokok-pokok agama Islam. Usuluddini fil islami, arkanul imani, arkanul islami, allati nassa alaiha alkitabu ونص عليها محمد عليه الصلاة والسلام وعرفه علماء الإسلام. Pokok-pokok agama di dalam Islam adalah rukun-rukun iman, rukun-rukun Islam yang ditegaskan oleh Alkitab dan ditegaskan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dan diketahui oleh para ulama Islam. Usulul Islami, Al-Quranu was-sunnatu wal-ijma'u, landasan-landasan Islam adalah Al-Quran, Sunnah dan Ijma'. Ma huwa ilmul falsafati wad-dalali, bukan ilmu filsafat dan kesesatan. Li'anna ilmal kalami falsafatun akhaduha minal yunani, karena sesungguhnya ilmu kalam merupakan filsafat yang mereka mengambilnya dari Yunani. Fasara hadha li jahlihim wa dalalihim wa igraqihim fil hayrati wad dalali yusammuna hadha al-ilma al-fasida usuladdini. Kemudian jadilah ilmu kalam ini karena kebodohan mereka, karena kesesatan mereka, dan karena tenggelamnya mereka di dalam kebingungan dan kesesatan, mereka pun menyebut ilmu yang rusak ini, yaitu ilmu kalam, dengan pokok-pokok agama. Wa ahlul kalami wal jadali wal mirai wal khusumati. Ilmul kalami wal jadalu wal mirau wal khusumatu وهذه كلها تسبب الكفر والزندقة والشك إلى آخره. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, dan Ahlul Kalam serta perdebatan dalam perkara agama, Al-Jadal, Al-Mira, Al-Khusumah semakna, perdebatan dalam perkara agama, Ilmul Kalam dan perdebatan dalam perkara agama, semua ini akan menyebabkan kekafiran, kezindikan, keraguan dan yang lainnya. Wal khusumatu khusumatun bil batili, dan perdebatan dalam perkara agama yang dimaksud adalah perdebatan dengan batil. Li'anna al-jidala bil-ilmi wal-hujjati wal-burhani bil-adabil marsumati fi syari'ati al-islamiyati hadha minad da'wati ilallahi tabaraka wa ta'ala. Karena sesungguhnya perdebatan dalam perkara agama dengan ilmu, dengan hujjah, dan dengan bukti, yaitu dalil, dengan adab-adab yang ditetapkan di dalam syariat Islam, ini termasuk dakwah menuju Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idhatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Allah Ta'ala berfirman, ya artinya serulah menuju jalan Rabbmu dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan debatlah mereka dengan cara yang paling baik. Fa idza adda ila al-mira'i wa ila al-khusumati wa ila utrukhu. Kemudian apabila perdebatan tersebut menghantarkan kepada perdebatan dengan batil dan yang semisal dengannya, tinggalkanlah. Li'annahu dakhala fi babil mira'i, karena yang seperti itu masuk ke dalam bab perdebatan dengan batil. Amma wa sahibuka alladhi tujadiluhu yatlubul haqqa la yu'anidu wa la yukabiru wa la yujadilu bil batili hadhihi fursatun laka jadilhu bil hujjati wal burhani bil adabil mashru'ati fahadha min wasailid da'wati. Adapun temanmu yang engkau debat, ia menginginkan kebenaran, ia tidak menentang, tidak sombong, tidak berdebat dengan batil, ini kesempatan bagimu. Debatlah ia dengan hujjah dan dalil, dengan adab-adab yang disyariatkan, karena ini termasuk di antara wasilah-wasilah dakwah. La bitamtsilati walal anasyidi, tidak dengan film-film maupun nasyid-nasyid. Li'annaka tuqimu bil hujjati wal barahini khilala hadhihi al munaqashati wa khilala hadha al hiwari. Karena engkau menegakkan hujjah dan dalil-dalil di sela-sela perdebatan ini dan di sela-sela perbincangan ini. Allahu yaqulu wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Allah Azza wa Jalla mengatakan, dan janganlah kalian mendebat ahlul kitab kecuali dengan cara yang terbaik. Nasraniyun, Yahudiyun, yumkinu yarghabu fil islami. Seorang Nasrani, seorang Yahudi, mungkin ia menyukai Islam. Tu'tihil adillata wal barahina, engkau berikan kepadanya dalil-dalil dan bukti-bukti. Ya'tika biba'dish syubahi, lalu ia mendatangkan kepadamu sebagian syubhat. Tarudduha bil hujjati wal burhani, engkau bantah syubhat-syubhat tersebut dengan hujjah dan bukti dalil. Yadkhulu fil islami, sehingga ia pun masuk ke dalam Islam. Hadza la ba'sa, ini tidak mengapa. Ja dalaka liyuktila dinaka yukabiru yu'anidu la la tadkhul ma'ahu fil jidali. Adapun apabila ia mendebatmu untuk menggugurkan agamamu, ia bersikap sombong, ia menentang, jangan engkau masuk bersamanya dalam perdebatan. Hadzal qasdu min tarkil jidali, inilah yang dimaksud dari meninggalkan perdebatan dalam perkara agama. Qauluhu wal ajabu wa kaifa yajtari'u ar-rajulu 'ala al-mira'i wal khusumati wal jidali wallahu yaqulu ma yujadilu fi ayatillahi illa alladhina kafaru. Ucapan al-Imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, dan mengherankan bagaimana mungkin seseorang lancang untuk berdebat dalam perkara agama, sedangkan Allah Ta'ala berfirman yang artinya tidaklah mendebat tentang ayat-ayat Allah kecuali orang-orang kafir. Ya'ni hadzal itlaqu fihi nadharun, yaitu pemutlakan ini butuh ditinjau kembali. Yang dimaksud pemutlakan di sini adalah celaan terhadap perdebatan dalam perkara agama secara mutlak tanpa dirinci. Ini butuh ditinjau kembali. لِأَنَّ اللَّهَ نَصَّ عَلَى مَشْرُعِيَّةِ الْجِدَالِ بِالْحَقِّ فِي الْآيَتَيْنِ اللَّتَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا. Karena Allah Ta'ala telah menegaskan disyariatkannya berdebat dengan hak dalam dua ayat yang telah kami sebutkan. Wa nadhara ibnu Abbasin al-Khawarij wa raja'a bi sababi munadharatihi kama yaqulu Abdul Razzaq fi riwayatin sahihatin 20 alfan. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah mendebat orang-orang Khawarij dan rujuk dengan sebab debat beliau sebagaimana dikatakan Abdul Razzaq di dalam sebuah riwayat yang sahih, 20 ribu orang dari kalangan Khawarij kanu 24 raja'a minhum 20 alfan. Tatkala itu jumlah mereka orang-orang Khawarij 24 ribu, rujuk dari mereka 20 ribu. Kana jidalan bil ilmi wa bil hujjati wal burhani. Debat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tatkala itu kepada orang-orang Khawarij dengan ilmu hujjah dan bukti. Liqaumin yuhibbuna al-haqqa wa yarghabuna fi i'tinaqihi wal 'audati ilayhi. Debat tersebut ditujukan kepada suatu kaum yang mencintai kebenaran dan ingin untuk memeluk kebenaran dan kembali kepadanya. Faraja'u, maka mereka pun rujuk. Hunaka unasun mu'aniduna la tujadilhum. Di sana ada orang-orang yang menentang kebenaran, jangan engkau berdebat dengan mereka. Li'anna hadha yadkhulu fil mira'il madhmumi wal jidali bil batili. Karena yang seperti ini masuk ke dalam perdebatan yang tercela dan perdebatan dengan batil. Fayuqayyadu hadzal kalamu bima qulnahu lakum. Maka ucapan al-Imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala ini, yaitu celaan terhadap perdebatan dalam perkara agama, diikat dengan apa yang telah kami katakan kepada kalian. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Tafadhalu wa barakallahu fikum.